Ada gulu pedak. Gulu pedak. Yo. Ayo Ika. Thank you. Oke, terima kasih diajak Ika tadi, tiga lagu sudah dipenuhi malam hari ini sesuai permintaan dari panjenengan.